si kaca juga tak tuntuang, tak tuntuang. Apalagi kalau sudah mandi, tak tuntuang pal si kaca sekali. Pernah kau berjanji waktu kau message aku, sungguh ku percaya dengan kata-katamu. Tapi di belakang kau tipu-tipu aku, sakitnya hatiku, air mataku jatuh. Kau buat begitu, kau pernah berjanji pada diri ini, setia menanti walau apapun akan terjadi. Dengarkanlah lagu kau, dengarkanlah kisahku. Tak terlalu happy, tak terlalu sedih. Ini bukan kamu cuma tentang kisah nyata. Kau buat begitu, kau pernah berjanji pada diri ini, setia menanti walau apapun yang akan terjadi.